نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan bab yang kelima, yaitu Talbis Iblis dalam aspek akidah dan agama. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan talbis iblis terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Perhatikan halaman 55. Kata beliau rahimahullah taala, Imam Ibnul Jauzi berkata, iblis membuat tipu daya terhadap mayoritas manusia sehingga mereka mengingkari adanya hari kebangkitan dan menganggap bahwa dihidupkannya manusia kembali setelah jasadnya hancur lebur ialah suatu hal yang mustahil terjadi. Sebelum mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka juga mengingkari adanya azab dan nikmat kubur dengan alasan yang sama. Apa itu? Mustahilnya terjadi. Kalau sudah mati, ya mati aja. Dan goalnya adalah untuk supaya orang-orang mengambil semua kenikmatan dunia, tidak perlu peduli halal dan haram, nikmati saja. Karena kalau sudah mati, selesai. Tidak ada itu azab dan nikmat kubur, tidak ada itu hari kebangkitan, tidak ada itu hari perhitungan dan pembalasan. Kemudian anehnya, mereka percaya surga neraka. Loh, azab dan nikmat kuburnya tidak dipercayai, hari kebangkitannya tidak dipercayai, perhitungan dan pembelasannya tidak dipercayai. Kan sebelum masuk surga dihitung dulu Anda layak atau tidak masuk. Rentetan tiga sebelumnya tidak dipercayai, tapi surganya pengen. Kan aneh. Inilah orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin yang kita sayangkan mungkin sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan pemahaman seperti ini. Ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, awalnya mereka mengingkari mengingkari azab dan nikmat kubur. Dengan mengatakan, ya ini terjadi. Bagaimana orang sudah mati kok merasakan kenikmatan? Bagaimana orang sudah mati kok kemudian merasakan azab? Padahal jamaah sekalian rahimakumullah, di alam nyata ini saja masih hidup kita sekarang, berhadapan kita sekarang, yang pian rasa sekarang di perut pian, ulun tidak tahu. Pian juga tidak tahu apa yang ulun rasa di perut ulun sekarang, padahal kita bahas dan kita ngomong. Mungkin sebagian pian juga ada yang merasa sedang sakit perut sekarang, yang lain mungkin lebih tenang sekarang, yang lain mungkin lapar ya, karena apalagi hujan-hujan seperti ini enaknya bubur kacang hijau ketan hitam. STMJ pian, han, saya tapi saya gak tahu. Padahal kita berhadapan, artinya Allah bisa berikan rasa kepada seorang yang lain tidak. Kayak bahasan tadi malam, Gunung Uhud mencintai kita. Tuh, Gunung Uhud aja punya hati, punya rasa. Sebagian ikhwan memutuskan akhwat, beh, gak punya rasa. Kalah sama gunung. Jamaah, apalagi saya kata, apalagi saya gak ngomong. Trauma, padahal dari pertama, saya menahan sakit perut. Ketika ulun mengatakan ulun sakit perut pun, pian ya cuman kira-kira doang, padahal bisa jadi sakit kita berbeda. Ya jamaah, artinya Allah bisa berikan rasa kepada orang seseorang yang lain gak bisa merasakan, padahal sama-sama hidup. Sama juga seperti kasus kita sedang yakni bangun membaca Al-Quran di malam itikaf, teman kita di samping kita tidur, mimpinya indah. Yang di kanan tidur, mimpinya buruk. Yang merasakan nikmatnya mimpi, yang merasakan ngerinya mimpi, yang mereka berdua, saya bangun. Atau siang satu tadi bangun baca Quran. Bagi dia dua orang ini tidur, dia tidak bisa merasakan yang dirasakan oleh dua temannya kanan dan kiri. Di kehidupan nyata artinya Allah bisa berikan rasa kepada seorang yang lain tidak. Di alam barzakh sama, yang merasakan nikmatnya, yang merasakan azabnya si mayit, bukan. Apakah Anda tunggu dia di meja otopsi? Apakah Anda tunggu dia, tidak Anda kebumikan? Atau setelah Anda kebumikan kemudian dia bongkar kembali? Enggak, yang merasakan luasnya kuburan, karena dia orang yang saleh dan bisa jawab pertanyaan dua malaikat tersebut, dia yang merasakan luasnya kuburan sejauh mata memandang. Dan tidak tahu kita bagaimana kehidupan di alam barzakh, enggak tahu kita. Allah rahasiakan untuk kita. Itulah kenapa ia adalah yakni alam yang gaib untuk kita. Kita enggak tahu kehidupan mereka. Apakah mereka satu sama lain saling bertemu? Atau mungkin terkadang mereka yakni menyaksikan kita yang sekarang masih hidup tapi enggak bisa ngapa-ngapain, pengen ngasih tahu enggak? Kita enggak tahu. Tapi dari sabda Nabi Muhammad, kita tahu yang bisa menjawab pertanyaan, Allah luaskan kuburannya sejauh matanya memandang. Nikmat luar biasa. Tapi yang tidak bisa, Allah azab. Tapi yang merasakan nikmat dan azab, ya si mayit, bukan orang lain. Di kehidupan nyata saja Nabi Muhammad datang kepada beliau wahyu, para sahabat enggak dengar. Di hadapan para sahabat wahyunya turun, mereka enggak dengar. Nabi Muhammad dengar. Artinya Allah bisa berikan itu kepada seorang yang lain tidak. Kenapa kemudian Anda mengatakan tidak mungkin? Di kehidupan dunia saja mungkin. Nikmatnya tidur tadi, itu terkadang betul-betul kita rasakan sampai bangun kita ingat kejadian tidurnya. Walaupun kemudian sehari dua hari kadang-kadang kita lupa. Dan tidak tahu kenapa rata-rata mimpi itu hitam putih. Saya gak tahu juga kenapa itu. Jarang mimpi itu berwarna, apalagi kemudian high definition. Oh enggak, hitam putih kadang-kadang. Tapi tidak tahu ya, mungkin dengan berjalannya waktu ya, sekarang sudah 4K atau 5K ya, piksel sudah tinggi, mungkin sebagian mimpi kita berwarna. Pernah enggak pian mikirin itu? Rata-rata hitam putih loh, Pak. Kayak TV zaman dulu. Sudah hitam putih, goyang-goyang pulang. Pindah kabur, tapak, pek, hanyar kemudian nyala TV bahari, Bang. Subhanallah. Allah bisa berikan rasa kepada seorang dan yang lain tidak. Bertasbih kepada Allah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan semua makhluk yang ada di keduanya. Tasbih yang Allah dengarkan dalam bentuk suara, kita enggak dengar. Bagaimana tasbihnya bebatuan, pepohonan, bunga? Karena sebagian orang ketika mereka menebar bunga itu dikatakan mereka bertasbih supaya nanti azabnya diringankan. Ada dua kerancuan di sini. bertasbihnya makhluk Allah kita enggak tahu bagaimana, yakni cara bertasbihnya. Tapi betul-betul dalam bentuk suara. Dua, bahwasanya ketika Anda mengatakan ini bertasbih untuk meringankan azab yang meninggal, Anda harus datangkan dalil. Kenapa Anda faham seperti itu maknanya tasbih, tapi kok para sahabat enggak faham seperti itu? Bahwasanya bunga yang ditebur, ditebar, yakni kemudian bertasbih dan meringankan azab si mayit. Tiga, Anda kurang ajar kalau yang meninggal itu bapak atau ibu Anda. Dan selama Anda hidup, Anda tahu soleh dan solehnya bapak dan ibu Anda. Tapi ketika Anda menaburkan, berarti seakan-akan Anda meyakinkan bahwasanya bapak saya bakal diazab nih. Kan kita gak tahu dia bakal diazab atau tidak. Sampai muncrat tuh. Wallahualam bissawab. Apalagi misalnya ada orang juga kemudian so-soan seperti Nabi Muhammad. Membelah pelepah, karena tidak ada pelepah kurma, pelepah kelapa. Ditancapkan, kemudian disiramkan. Supaya enggak kering-kering, siram terus. Subhanallah. Nabi Muhammad kala itu diperdengarkan orang itu sedang diazab. Lalu beliau mengambil pelepah kurma, membelahnya menjadi dua, menancapkannya di masing-masing kuburan satu, dan beliau bersabda, semoga azab mereka diringankan selama pelepah kurma ini enggak kering. Nanti kalau kering, selesai. Artinya itu syafaat Nabi Muhammad, tapi ada expire-nya. Tapi intinya Nabi Muhammad diperdengarkan dua orang ini sedang diazab. Kita kan gak dengar. Kok sok-sokan Anda kemudian, mudahan diringankan azab. Pertama, Anda su'udzon, Anda yakin orang ini diazab berarti. Kedua, memangnya siapa Anda dibandingkan Nabi Muhammad? Gak ada apa-apanya. Yani sangat mungkin karena soal mimpi indah dan buruk pun, kita mengalaminya. Indah sekali mimpinya. Ulun contohkan tidak melengan mimpi pergi umroh. Indah sekali. Mimpi pergi umroh lawan jamaah semasjidan. Amin. Semasjidan. Nang hadir malam ini misalnya. Amin. Indah sampai ke sana. Bahkan kadang-kadang sampai bangun pun masih terasa. Bau Mekahnya. Subhanallah. Di saat yang sama orang yang mimpi buruk kadang-kadang karena mimpinya dia terbangun dan kemudian ngos-ngosan. Jadi dia yang merasakan bukan orang lain. Tapi Allah bisa berikan rasa itu kepada seorang dan yang lain tidak merasakan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, orang yang tidak percaya hari kebangkitan biasanya azab dan nikmat kubur pun dia tidak percaya. Iblis kemudian memberikan syubhatnya. Ada dua syubhat. Tidak mungkinnya terjadi hari kebangkitan. Pertama, Iblis memperlihatkan kepada akal mereka ihwal lemahnya unsur yang akan digunakan untuk menghidupkan manusia kembali, yaitu tanah. Tanah kan lemah. Padahal fokusnya salah. Kenapa Anda fokusnya kepada tanah yang lemah? Mani juga lemah tadinya. Nabi Adam dari tanah, semua anak cucunya dari air mani, basicnya lemah. Tapi karena kemampuan sang penciptanya, kebenaran mereka menjadi makhluk. Dari setetes air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, ditutupi dengan tulang, ditutupi dengan daging lagi. Yang menciptakan yang harusnya menjadi fokus Anda. Artinya jawaban untuk soal ini yang membangkitkan yang harusnya jadi fokus, bukan kemudian materi tanahnya. Allah Maha Mampu. Dan syubhat yang kedua, bercampurnya bagian-bagian pembentuk tubuh manusia yang telah tercerai-berai dalam tanah karena hancur, dimakan belatung, atau bahkan mungkin dikuburkannya juga enggak sempurna karena dia korban mutilasi, atau bahkan tidak ada yang dikubur karena mungkin waktu itu dia dikremasi. Atau bahkan mungkin enggak ada yang dikubur karena jasadnya enggak ditemukan misalnya, dia korban tsunami. Hancur, bahkan enggak jelas jasadnya. Bagaimana Allah bisa membangkitkan sesuatu yang enggak ada wujudnya? Subhanallah. Menciptakan Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada, gampang. Apalagi hanya mengembalikan yang tadinya ada. Kan tadinya ada semuanya. Cuman ketika meninggal jasadnya hilang. Cuman ketika meninggal dimakan rayap. Cuman ketika meninggal. Tapi kan tadinya ada. Dikembalikan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda mengingkari nanti tidak akan terjadi hari kebangkitan padahal di zaman nenek moyang kalian, hei orang-orang Yahudi dengan Nabi Musanya. Di zaman nenek moyang kalian, hei Nasrani dengan Nabi Isanya. Kan di zaman dua nabi ini masing-masing menghidupkan sesuatu yang mati. Orang Yahudi menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati dengan dipukulkan kepadanya bagian dari sapi itu, tuk kemudian dia bangun dan mengatakan fulan yang bunuh saya. Mereka menyaksikan dengan ini dalil indrawi. Mereka menyaksikan di zamannya Allah menghidupkan seseorang yang sudah mati. Dan di zaman Nabi Isa, mereka menyaksikan Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Atas izin Allah, betul-betul keluar dari tanah disebutkan. Bukan kemudian orang mati, kemudian atas izin Allah, enggak, keluar dari tanah. Zaman Nabi Isa itu. Itu sejarah, tolong dibaca. Allah pernah melakukannya dulu. Apa susahnya bagi Allah untuk membangkitkan kalian kembali nanti? Sama, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Perhatikan halaman 57 sebelumnya. Kita ingin bagikan buku. Siapa yang datang paling jauh? Ada yang dari Pelihari? Oh, enggak ada ya. Dari mana? Wah, jauh banget ya. Masyaallah. Antum safar atau mau tinggal di sini? Oh, liburan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan. Siapa yang dari awal ikut kajian tapi belum dapat bukunya? Nah, ini banyak biasanya. Satu. Belum dapat. Belum dapat. Sian. Semoga Allah berkahi harta orang ini ya. Ini sumbangan dari jamaah ya. Akhwatnya ada enggak? Akhsupian, akhwatnya ada enggak? Oh, ada lima. Akhwatnya ya, yang sudah sering kajian dari awal tapi belum dapat, ada lima. Untuk antum ambil di ruang streaming. Sekarang, pelan-pelan ya, di luar licin ya. Tapi tidak selicin hati akhwan, ikhwan. Nanti aja. Siapa lagi? Yang sudah dari awal, sini. Sama belakang, pas, antarakan. Oke. Insyaallah minggu depan kita bagikan lagi. Barakallahu fikum untuk siapapun di antara pian yang telah menyumbang ya. Entah ke rekening umum pribadi atau ke langsung ke Pak Saiful dengan membeli buku dan untuk dibagikan. Perhatikan halaman 57 teman-teman yang baru dapat. Hei, kasih nama. Ntar ketuker. Perhatikan halaman 57. Awal mula penyembahan berhala. Kata Syekh menyebutkan di sini mabda'u ibadatil asnam. Waqad labbasa iblisu ala aqwamin syahadu qudratal khaliqi subhanahu wa ta'ala. Thumma apa ini? Ustaz Farhan itu pegang bahasa Arabnya enggak? Thumma taradat lahum syuhatan allatan dzakarnahuma fataraddadu fil ba'ts faqala qailuhum wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba wa qala al-As ibn Wa'il qala ta'ala qala al-As ibn Wa'il fi qouli ta'ala la utayanna la utayanna ma law wa walada wa innama qalu hadha li mawdhi'i shakkihim wa qad labbasa iblisu 'alayhim fi dhalik fa qalu in kana ba'thun fa nahnu 'ala khairin li anna man an'ama 'alaina fid dunya bil mal la yamna'nahu fil akhirah. قال المصنف رحمه الله وهذا غلط منهم لأنه لما لا يجوز أن يكون الإعطاء استدراجا أو عقوبة والإنسان قد يحمي ولده ويطلق في الشهوات عبده. إبليس memperdaya orang-orang yang sejatinya telah menyaksikan kemahakuasaan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dan menghalangi mereka dengan dua syubhat yang telah kami sebutkan di atas sehingga mereka pun ragu terhadap hari kebangkitan. Tentunya untuk kita, kita enggak ragu, lawang sudah kita bantah. Fokus Anda kepada tanah yang lemah salah, harusnya fokus Anda kepada yang menciptakan tanah, yang menghidupkan semua kita, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua kita hafal. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan syubhat yang kedua, Anda sendiri mungkin pernah baca di kitab-kitab Anda sendiri, mungkin bagian itu tidak Anda rubah, bahwasanya di zaman tertentu Anda tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan orang yang sudah mati. Bahkan orang-orang Yahudi kala itu Allah matikan dan Allah hidupkan disambar petir kayak tadi, disambar geledek kayak tadi, ketika mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, jebret, langsung Allah sambar geledek mereka mati, kemudian Allah hidupkan dan mereka merasa mereka tadi barusan mati. Kok kalian mengingkari sih, nenek moyang kalian pernah mati dan hidup lagi. Allah bisa melakukan di masa lampau, apa bedanya nanti di masa mendatang? Sama. Wallahu a'lam bissawab. Di antara mereka ada yang mengatakan perkataan mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala ini sebutkan dalam Al-Quran, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Tadi kan mereka dapat syubhat dari iblis, kemudian mereka ragu-ragu tentang hari kebangkitan. Mungkin sampai kepada mereka dakwah seorang dai, sampai kepada mereka jawaban dari syubhat-syubhat itu, iya juga ya, ah kita berarti akan dibangkitkan. Nah, baru mereka ngomong gini nih. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, jadi kalau aku dikembalikan atau dibangkitkan lagi nanti, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Pertamanya enggak yakin karena kena syubhat, ketika dapat jawaban, kemudian dia meyakini akan dibangkitkan dan meyakini bahkan saya akan dapat lebih baik daripada ini. Wah, ini. Orang Yahudi, orang Nasrani. Al-As bin Wa'il mengatakan, la utayanna mala wa walada. Pasti aku akan diberi harta dan anak. Di antara makna bahwasanya akan mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Jadi kalau Allah nanti bangkitkan di hari kiamat, saya akan dapatkan jauh yang lebih baik. Perhatikan kepedean mereka, perhatikan. Mereka mengatakan demikian lantaran kebimbangan pribadi dan terperdayanya hati mereka oleh iblis dalam hal ini. Sehingga mereka berkata, jika benar ada hari kebangkitan, niscaya kami akan baik-baik saja. Karena Allah yang sudah memberikan kenikmatan harta kepada kami di dunia, tentu tidak akan menghalangi kami darinya di akhirat. Artinya di dunia kami dapat nikmat harta banyak, Allah yang kasih, di akhirat sama. Allah pasti kasih kami juga. Jadi pede banget ya. Tadinya ragu, ketika dijawab kemudian bimbang. Untuk kemudian memuaskan diri sendiri. Oke, kalau kami dibangkitkan kembali, kami pasti lebih baik, pasti dapat lebih baik daripada yang ini. Dan Allah yang ngasih kami rezeki banyak di dunia, apa susahnya bagi Allah juga ngasih kami nanti di akhirat? Ah, tenanglah. Subhanallah. Padahal mereka tidak tahu. Perhatikan bantahan dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, ini adalah kekeliruan. Ingat ya, perkataan yang tadi ulun dari awal selalu sandarkan kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani. Berlaku untuk siapapun sebenarnya yang kemudian ragu-ragu akan perkara akhirat. Atau kemudian kebimbangannya dengan memuaskan diri pribadi, iya ya kalau dibangkitkan, ah saya amanlah. Karena keraguannya dari pertama syubhatnya kita jawab sebenarnya. Maka enggak boleh kepedean ya, termasuk diantaranya kita ya. Perhatikan. Ini adalah kekeliruan. Karena bukan tidak mungkin, kenikmatan yang diberikan kepada mereka justru merupakan istidraj atau hukuman. Banyaknya harta yang kita miliki, banyaknya harta yang mereka miliki, Anda kira Allah cinta sama Anda? Enggak. Bisa jadi itu adalah istidraj, tipuan. Allah ulur Anda. Allah berikan semua yang Anda inginkan. Anda bermaksiat, rizki tetap lancar. Anda kufur, rizki tetap lancar. Anda tidak beriman kepada Allah, rizki malah tambah banyak supaya Anda makin kufur. Ingat, tidak berlaku, ini bukan berlaku untuk orang kafir ya, untuk kita juga kaum muslimin. Kepedean yang kebablasan, aku bermaksiat sana sini kada apa-apa ya, tetap aja lancar, rizkiku banyak, rumahku tetap aja aku miliki, kontrakan aku banyak bisi, kada apa-apa tuh, kada imbas apa-apa, maksiat sana sini aku. Tidakkah dia tahu bahwasanya itu adalah istidraj? Allah memang kasih Anda lebih supaya Anda makin lupa. Dalam kelupaan Anda itulah, bahkan mungkin na'udzubillah dalam maksiat Anda kala itulah Allah cabut nyawa Anda dalam keadaan yang buruk. Beda dengan orang-orang yang beriman. Di antara makna menjadikan kalian madu dari doa Nabi Muhammad untuk para sahabatnya, assalamualaikumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian madu, kata para sahabat, wahai Rasul, apa artinya menjadikan kami madu? Kata Nabi Muhammad, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan buat dia menjadi hamba yang taat, dan Allah akan cabut nyawanya ketika dia taat. Indah, manis, bagaikan madu matinya. Beda orang yang beriman. Jadi jangan kira lancar maksiat kita, lancar juga rezeki kita, kemudian gak ada imbas apa-apa. Enggak, itu istidraj. Itu pengeluran dari Allah, tipuan dari Allah dalam bentuk rezeki, supaya Anda makin lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tetap bermaksiat, dan rezeki Allah kasih bahkan mungkin lebih lancar. Kata Syekh, ini kekeliruan. Karena bukan tidak mungkin kenikmatan yang diberikan kepada mereka justru merupakan istidraj atau hukuman. Orang kalau hartanya banyak dan orang yang tidak beriman ya, itu seperti tertawan ya, hatinya sempit, keluar rumah takut nanti takut dibegal, keluar rumah meninggalkan rumah takut nanti rumah digarong. Kenapa? Karena cinta dunia, karena cinta harta, karena hartanya banyak. Di bank tuh mah andak sudahnya, bukan cuma punya lagi punya rekening, punya deposit box juga di rumah, plus lemari besi juga, hebat duitnya. Tapi setiap keluar rumah merasa takut, merasa ada yang menguntit, merasa ada yang mengikuti, takut mungkin dibunuh. Kenapa? Sempit. Memang duit banyak, tapi sempit. Coba lihat orang miskin, orang fakir, santuy. Meninggalkan rumah santai, keluar rumah santai. Kenapa? Kada berduit entah. Orang pas malak jagin, Pak, serahkan harta pian. Kada dadingai, kasiannya pian palah nah gisan mai. Dikasih sama yang malak. Yang malak, gisan pian makan barang bayang. Maaf palah. Yang malak ngasih duit saking apa? Terlihat fakirnya. Dan hisapnya pun jauh lebih pendek, lebih cepat. Orang-orang yang fakir miskin lebih cepat masuk surganya. Yang kaya lama hisapnya. Ingat, ini bukan untuk menggembosi. Silahkan bekerja, raih rezeki Allah. Jadi kaya Anda, belanjakan di jalan yang tepat. Itu kalau Anda jadi orang kaya. Kita sedang bahas orang yang lupa ini. Baru kemudian Ibnul Jauzi memberikan satu percontohan. Karena boleh jadi seorang manusia mengekang anaknya namun membebaskan budaknya dalam gelimang syahwat. Paham pian? Kita diberikan keterbatasan. Kita sama Allah diberikan secukupnya. Biar enggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau diberikan lebih nanti beli narkoba. Diberikan lebih nanti kemudian foya-foya. Diberikan lebih mungkin nanti lupa akan agama. Allah kasih ente-ente-ente ah, kasih pas-pasan aja lah. Kenapa? Allah sayang. Tapi dengan yang tidak Allah sayangi, Allah kasih banyak. Biar tambah kemudian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Metaforanya seperti itu. Dari syekh, dari imam. Mencontohkan layaknya manusia kepada anaknya, ketat dia. Dia jaga anaknya. Budaknya enggak, berdoa amat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan kira lancarnya rizki, hey orang-orang yang mengingkari hari, ya sorry, para penyembah berhala, mengingkari hari kebangkitan, masih nyambung soalnya. Jangan dikira bahwasanya lancarnya rizki Anda itu karena kemudian Allah sayang, enggak. Itu bentuk tipu daya Allah, bukan tipu daya Allah, itu bentuk tipuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Anda berhak mendapatkannya, karena Anda kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Anda makin kufur lagi dan meninggal di atas kekufuran. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah setelah adzan kita akan masuk pada bahasan yang baru berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap penganut reinkarnasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dzikru talbisihi 'ala alqa'ilina bitanasukh. Talbis iblis terhadap para penganut reinkarnasi. Qala al-musannif rahimahullah wa qad labbasa iblisu 'ala aqwamin faqalu bitanasukh. Wa anna arwaha ahli al-khayri idha kharajat dakhalat fi abnanin khayratin fastarahat wa arwahu ahli syarri idha kharajat tadkhulu fi abdanin syarriratin fayatahamalu 'alayha al-mashaq. Wa hadha al-madhhab dhahara fi zamani Fir'aun wa Musa. Perhatikan halaman 58. Talbis iblis terhadap penganut reinkarnasi. Apa itu? Perhatikan. Imam Ibnu Jauzi berkata, iblis telah menipu banyak orang sehingga mereka percaya reinkarnasi. Berikut keterangan. Bahwa roh baik usai keluar dari raganya akan masuk ke tubuh orang yang baik pula, lalu akan merasa tenang di sana. Sedangkan roh orang jahat, sesudah keluar dari raganya, akan masuk ke tubuh orang yang jahat pula, sehingga akan menanggung beban kesulitan. Hindu ya, yang mempercayai reinkarnasi Hindu ya, dan juga agama-agama yang lain mungkin, atau faham atau sekte yang lain. Di Islam kita tidak meyakini akan keyakinan seperti ini. Yang kita yakini di Islam, orang itu kalau sudah meninggal, dia akan sibuk dengan urusannya sendiri di alam barzakh. Yang mendapatkan nikmat tadi sibuk dengan kenikmatannya, yang mendapatkan azab tadi dia akan sibuk juga dengan azab yang dihadapi. Tidak ada kembali ke jasad-jasad orang. Ini prinsip Ahlus Sunnah, ini akidah dalam Islam. Kita tidak diajarkan untuk meyakini reinkarnasi. Yang kita diajarkan berkaitan dengan orang yang sudah meninggal, maka orang akan mendapatkan nikmat atau azab di alam barzakh itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menolak permohonan orang-orang kafir untuk dihidupkan kembali karena pengen jadi orang yang taat. Tidak Allah kabulkan. Rasakan sekarang azabmu. Kan kamu kemarin sudah dapat kesempatan hidup. Aku sudah utus seorang rasul, sudah sampai ke telingamu risalahnya. Kamu tetap kufur. Ya sekarang rasakan. Udah telat kalau minta hidup lagi sekarang. Itu yang kita yakini. Karena Allah tidak mengabulkan permohonan mereka. Karena mereka berharap pengen hidup kembali dan pengen mengamalkan amalan-amalan soleh. Telat. Sudah datang waktunya waktu itu dan kamu memilih untuk kufur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, yang mau beriman silahkan, yang mau kufur monggo. Kenapa? Karena risalah sudah sampai. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ini di antara dalilnya. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan umat Islam. Kenapa kita tidak percaya reinkarnasi? Karena orang ketika meninggal, mereka ada di alam barzakh. Sibuk dengan kenikmatan untuk orang-orang yang beriman, sibuk dengan azab, na'udzubillah menghadapi azab untuk orang-orang yang tidak beriman. Itulah tempat mereka. Bahkan kita akan bahas setelah ini, yang beriman, bahkan di antara yang mati syahid, sudah di surga ruhnya. Reinkarnasi gimana? Sudah di surga ruhnya. Kita akan bahas. Perhatikan surah Al-Mu'minun 99 sampai 100. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Yang artinya adalah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka. Artinya keadaan mereka ya kufur. Sampai mati mereka kufur, tidak mau beriman padahal risalah sudah sampai. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal saleh yang telah aku tinggalkan. Telat. Nanti ketika di api neraka, mereka juga akan minta break satu hari. Ini tidak Allah kabulkan. Nanti ketika diazab, azab yang lain selain azab di alam barzakh. Karena kata Nabi Muhammad, innal qabra la yadhiku atau la yudayyaku alal kafir hatta takhtalifa adla'u. Riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya kuburan itu akan Allah persempit untuk orang-orang kafir sampai tulang belulangnya berselisihan, ramuk. Takhtalif itu seperti ini. Karena kalau tatafik itu ketemu, takhtalif itu berselisihan berarti. Tulang ini menyempit, tapi yang merasakan si mayit. Itu salah satu adabnya doang di alam barzakh, belum lagi di hari kiamat. Mengatakan kepada para malaikat penjaga neraka, mintakan kepada Tuhanmu agar Allah memberikan kami satu hari yakni keringanan. Bukan malah dilaporkan kepada Allah untuk memberikan keringanan, malah dijelek-jelekkan oleh para malaikat. Bukankah telah datang kepadamu seorang Rasul menyampaikan risalah Tuhannya? Sudah, rasakan sekarang. Kan dulu udah ada. Gak ada waktu. Mereka mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan. Terlambat. Untuk kita orang-orang yang beriman, sama harapan orang mati itu pengen hidup lagi dan ingin melakukan satu amal, sedekah. Makanya ketika hidup, maksimalkan sekarang. Sama di surah Al-Mu'minun juga, tapi ayat 10, ini kan 99 dan 100, di ayat 10-nya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Bukan minta dihidupkan ya, tapi nego agar diundur waktu matinya. Dan infakkanlah dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Kemudian seraya dia berkata, ya Allah, andai saja engkau ulur waktu matiku sedikit lagi. Pengen ngapain memangnya? Pengen bersedekah dan pengen jadi orang soleh. Telat. Ketika hidup sekarang, bersedekahlah. Ketika hidup sekarang, jadilah orang yang baik. Kalau udah mati, selesai. Man mata qamat lahu qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal, tegaklah untuk dia kiamatnya. Tentunya untuk yang buruk ya. Bermula azab untuk dia sejak dia meninggal. Na'udzubillah. Ulun-ulang. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang saleh yang telah aku tinggalkan. Harapan orang kafir, pengen hidup lagi. Pengen mengamalkan amal saleh. Terlambat ya. Sekali-kali tidak. Ini prinsip kita sebagai kaum muslimin. Firman Allah, Allah tidak kabulkan permohonan mereka. Ini yang kita fahami, enggak ada reinkarnasi. Kalau sudah meninggal, yang soleh, yang taat dapat nikmat di sana, bahkan yang mati syahid sudah di surga ruhnya. Yang tidak akan menerima azab seperti orang-orang kafir. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Barzakh, pembatas. Gak bisa anda balik ke alam dunia. Anda sudah masuk ke alam yang lain. Di mana amal sudah tidak bisa dilakukan. Makanya kata Nabi Muhammad, idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath. Jika seorang anak Adam meninggal, terputuslah darinya amalnya kecuali tiga. Kata Imam Nawawi menerangkan, berarti pahala seorang stop kalau dia sudah mati. Tapi Nabi Muhammad berikan pengecualian, di mana pahala tetap mengalir untuk amal-amal ini. Sedekah yang amalnya pahalanya selalu bergulir, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan kemudian anak yang saleh mendoakan untuknya. Tetap bergulir pahala itu walaupun andanya kitanya sudah mati. Wallahu a'lam bissawab. Sebaliknya, seperti yang disebutkan tadi. Tadi orang kafir, sebaliknya orang yang baik. Orang-orang yang beriman, mukminin, muslimin. Mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh itu, di kuburan itu. Selain sabda Nabi Muhammad yang tadi dari Bara bin Azib, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ketika seorang bisa menjawab dua pertanyaan malaikat itu. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Kata Nabi Muhammad, akan terdengar suara yang memanggil dari arah langit mengatakan bahwasanya jawaban hambaku ini benar. Fa'afrishuhu minal jannah, wa'albisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah, wa yusahu lahu fi qabrihi mudda basarih. Maka bentangkan untuk dia permadani dari surga. Pakaikan dia pakaian penghuni surga. Dan bukakan untuk dia pintu surga. Makanya orang yang saleh itu mengharap cepat-cepat kiamat. Karena dia tahu kemana dia akan kembali. Bukan cuma di alam barzah. Sejak ruhnya dicabut dia tahu. dan kemudian diluaskan kuburnya sejauh matanya memandang. Orang-orang kafir, mereka mengharapkan tidak ditegakkan hari kiamat karena mereka tahu kembalinya ke neraka. Nah, orang-orang yang baik, kenapa kita tidak meyakini reinkarnasi? Mereka mendapatkan nikmat di alam barzakh itu, ngapain balik ke tubuh orang? Mereka di sana mendapatkan nikmat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 169, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Maksudnya, ini adalah orang-orang yang mati syahid di medan perang, bukan syahid dengan syahid yang lain. Mati yang istimewa, terjemahan mudahnya lah. Bukan syahid karena mati tenggelam, bukan syahid karena mati terbakar, bukan syahid karena mati ketiban reruntuhan, bukan syahid karena penyakit ada di perutnya. Enggak, itu keutamaan yang lain. Ini betul-betul syahid mati di medan perang. Kematian yang istimewa yang disaksikan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, enggak. Bal ahya inda rabbim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Ingat, mereka hidup dan mendapatkan rizki. Jangan sampai Anda maknai, karena ayat ini di antara ayat yang dipakai oleh orang-orang kuburiyin. Tuh, perhatikan nih. Orang mati syahid aja hidup. Apalagi Nabi Muhammad, makanya kita boleh minta. Ah, ini pemahamannya, ini enggak benar. Kok enggak ada para sahabat yang memahami seperti itu? Kok Anda paham seperti itu? Hebat sekali Anda. Para sahabat enggak ada yang memahami seperti itu. Bahwasanya orang-orang yang mati syahid saja hidup di alam kuburnya, apalagi Nabi, makanya boleh diminta-mintai. Siapa sahabat yang ngomong gitu? Kok kemudian setelah 1400-an tahun kemudian, kok Anda pemahamannya begitu? Hebat ya. Generasi terbaik umat ini kok enggak seperti Anda pemahamannya? Karena itu adalah cok, gali, cok, ilmu cocokologi, dipas-pasin. Dari mana bantahannya? Di ayat yang sama, bukti mereka tidak bisa menjawab yang Anda minta, hai kuburiyin. Di ayat yang sama, inda rabbim yurzaqun, mereka di sisi Tuhan mereka mendapatkan rizki. Mereka dapat rizki dari Allah, kenapa Anda minta rizki dari mereka? Mereka saja dapat rizki dari Allah, kenapa Anda minta rizki dari mereka? Kan gitu ya, ada orang-orang minta-minta ke orang-orang soleh ya. Subhanallah. Itu bahasan yang lain. Kembali ke sini. Mereka memiliki kehidupan yang lain. Sama seperti keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, al-anbiya ahya fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburannya dan mereka salat. Tapi bukan kehidupan seperti kehidupan dunia. Karena kalau sama, maka Nabi Muhammad pun pasti akan membutuhkan yang dibutuhkan manusia. Makan, minum, ini, itu. Tapi enggak. Bukti bahwasanya kehidupannya berbeda. Ya enggak tahu gimana. Yang jelas hidup tapi berbeda. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini Nabi Muhammad sabdakan, diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yakni ayat ini menerangkan tentang keutamaan orang yang mati syahid di medan perang. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dikeluarkan oleh Muslim, hadis yang saya sering sampaikan tapi saya potong ya, saya akan bacakan sekarang secara sempurnanya ya. Arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilun mu'allaqatun bil arshi tasruhu fil jannati haythu sya'at thumma ta'wi ila tilqal qanadil fattala ilayhim rabbuhum ittila'atan faqala hal tashtahuna shay'an qalu ayu syai'in nashtahi wa nahnu nasruhu minal janni hatu syi'na. Fafa'ala dhalika bihim thalatha marrat. Falamma ra'aw annahum lan yutraku min ayyus'alu, faqalu ya Rabbi, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra. Falamma ra'a anna laysa lahum hajah turiku. keutamaan orang yang mati syahid di medan perang. Bukti mereka mendapatkan nikmat di kuburannya, bahkan mereka sudah di surga. Ngapain balik ke jasad orang? Keyakinan kaum muslimin, tidak ada reinkarnasi. Nanti merambat tuh reinkarnasi, karma dan lain sebagainya. Kata Nabi Muhammad SAW, ruh-ruh mereka ada di tembolok seekor burung yang berwarna hijau, yang memiliki lentera, disebutkan juga dengan terjemahan sangkar, yang sangkarnya ini menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendak mereka. Kemudian nanti mereka akan kembali ke sangkar-sangkar tersebut. Disebutkan juga di antara maknanya tempat menclok, konajil. Jadi ruhnya orang mati syahid itu sudah berterbangan di surga sekarang. Ngapain balik ke dunia? Kita berbicara orang mati syahid, bukan cuma orang baik ya. Orang yang mati syahid di atas itu, mereka sudah di surga. Fattala 'alaihim rabbuhum ittila'atan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka satu penawaran. Sudah dapat nikmat dengan ruhnya sudah berterbangan di surga. Allah bertanya, "Hal tashtahuna syai'an?" Apakah kalian menginginkan sesuatu? Mau nikmat yang apa? Menginginkan sesuatu enggak? Qalu, mereka menjawab, "Ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nasru fi nar jannati haitsu syi'na." Apalagi ya Allah yang kami inginkan? Kami saja sudah berterbangan di surga Allah, di surga-Mu. Mau apa lagi? Tidak ada yang kami inginkan. Kemudian fa'ala dzalika bihim 3 marrat. Allah tanya mereka ini sampai 3 kali. Mau sesuatu enggak? Akhirnya mereka faham bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya sampai 3 kali, mereka berarti harus mengungkapkan satu keinginan. Karena Allah mengulangnya 3 kali. Mau sesuatu enggak? Kemudian mereka mengatakan, "Ya Allah, kami ingin Engkau kembalikan ruh kami ke jasad kami hingga kami bisa berjihad dan mati lagi." Itu kalau itu kami mau. Pengen mati syahid lagi mereka. Tapi sebelum itu mereka jawab, ruh mereka sudah di surga, ngapain balik ke yakni jasad orang? Tidak ada reinkarnasi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan juga di hadis yang lain tentang keutamaan syuhada Uhud ini ya, ulun sebutkan saja. Lama usiba ikhwanukum bi Uhudin, ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin, taridu anharul jannah ta'kulu min thamariha wa ta'wi ila qanajilin min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil 'arsy. Falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim wa maqilihim, qalu man yuballighu ikhwanana 'anna anna ahya' fil jannah nurzaqu li alla yazhadu fil jihad wa la yankalu 'inda al harb. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ana uballighuhum 'ankum. Fa anzala Allah, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad bersabda, ketika saudara kalian meninggal di perang Uhud, Allah menjadikan ruh mereka di perut burung hijau, mendatangi sungai surga, makan buah surga, dan beristirahat di sarang dari emas, menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Mirip seperti yang tadi. Ketika mereka merasakan lezatnya makanan, minuman, dan tempat istirahat mereka, mereka mengatakan, siapa yang bisa memberitahu kepada saudara-saudara kami muslimin lainnya yang masih hidup tentang kabar bahwa kami di surga hidup, kami dapat rizki. Siapa yang bisa ngasih tahu ya? Bahwasanya kami sekarang tuh hidup. Kami sekarang itu dapat nikmat. Aduh, siapa yang bisa ngasih tahu ya? Nikmatnya mereka mati syahid maksudnya. Tentunya dalil-dalil yang sama yang digunakan juga untuk brainwashing orang-orang yang kemudian bom bunuh diri kayak gini nih. Tapi tentunya penggunaan yang salah. Mereka mengatakan, siapa di antara kita yang bisa mengkhabarkan teman-teman kita kaum muslimin yang masih hidup di dunia bahwasanya kita ini sekarang hidup dan dapat nikmat? Siapa ya yang ngasih tahu ya? Mereka ingin ngasih tahu kita. Kemudian lalu Allah menjawab, aku yang akan menyampaikan kabar kalian kepada mereka. Kemudian Allah menurunkan firman ini. Dan jangan kalian kira orang-orang yang mati syahid itu mati. Mereka hidup di kuburan, di alam mereka. Dan mereka mendapatkan rizki. Allah akhirnya ngasih kabar. Gak mau balik mereka. Ngapain balik? Mereka dapat nikmat kok di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pertanyaannya apakah surga sudah dihuni dengan ruh dan jasad, maka belum. Tapi kalau ruh sudah, bukan cuma ini. Jika orang-orang mati syahid saja sudah di surga berterbangan, mereka ada di tembolok seekor burung, apalagi Nabi dan Rasul, mereka sudah di surga. Makanya Nabi Muhammad bersabda, ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi li'arudda alayhi salam. Ibn Hibban meriwayatkan sahih. Tidak ada seorang pun di antara kalian menyampaikan salam kepadaku. Ini yang langsung ziarah kubur Nabi Muhammad ketika ke Madinah. Bukan safarnya untuk ziarah kubur. Safarnya untuk mendatangi 3 masjid. Ziarah kubur Nabi Muhammad hukumnya ikut kepada, yakni ziarah masjid. Kalau anda niatnya safar ziarah kubur, salah. Dia hukumnya ngikut kepada hukum kita menziarahi, yakni Madinah atau Masjid An-Nabawi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyampaikan salam kepada aku. Kecuali Allah akan mengembalikan kepadaku ruhku. Agar aku menjawab salam dia. Kenapa? Ruh Nabi Muhammad di surga. Karena orang mati syahid saja ruhnya sudah di surga. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pertanyaan terbaliknya, apakah di neraka juga sudah ada penghuni? Maka saya tidak tahu karena tidak ada riwayat. Bukan tidak ada, saya belum tahu. Akan ada riwayat sinyal bahwasanya di neraka sudah ada penghuninya, tapi kalau surga sudah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah prinsip kaum muslimin tentang reinkarnasi. Untuk apa kemudian mereka kembali? Lawang mereka mendapatkan kenikmatan di alam sana. Ulang perkataan Imam Ibnu Jauzi. Iblis telah menipu banyak orang sehingga mereka mempercayai atau percaya reinkarnasi. Dan bahwa roh orang baik usai keluar dari raganya akan masuk ke tubuh orang yang baik pula, lalu akan merasa tenang di sana. Kenapa seperti ini keyakinannya? Karena gak percaya surga. Orang baik kemudian ruhnya kemana ya? Oh, balik lagi ke tubuh orang yang baik. Kenapa? Gak percaya surga. Gak mempercaya adanya hari perhitungan dan pembalasan. Jadi bingung sendiri. Orang baik kalau meninggal kemana ruhnya ya? Ya balik lagi. Nah ini. Akidah orang bingung. Tapi subhanallah, ada aja pengikutnya ya. Sedangkan roh orang yang jahat, sesudah keluar dari raganya, akan masuk ke tubuh orang yang jahat pula, sehingga akan menanggung beban kesulitan. Jadi dia sudah jahat, masuk lagi ke, yakni tubuhnya orang yang jahat. Makin banyak masalah. Kenapa? Ini orang jahat yang dia masukin. Aneh ya. Wallahu a'lam bishawab. Keyakinan ini sebenarnya telah muncul pada zaman Fir'aun, Musa, Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sejak lama sudah ada yang demikian. Abul Qasim Al-Balkhi berkata bahwa para penganut keyakinan reinkarnasi ketika melihat penderitaan yang dialami anak-anak kecil, binatang buas dan hewan ternak, mereka memandang mustahil kalau penderitaan itu akan ditimpakan terhadap orang lain sebagai ujian. Atau orang lain itu dijadikan sebagai penggantinya. Atau maknanya, hal itu tidak lebih dari sekedar bahwa penderitaan tersebut adalah milik pribadi. Maka itulah mereka berkesimpulan bahwa konsekuensi demikian terjadi lantaran dosa yang telah lalu sebelum kondisi akhir tersebut. Cukup membingungkan sebenarnya, tapi yang ulun bisa fahami, yang beliau terangkan, bahwasanya mereka sendiri bingung untuk keyakinan seperti ini. Karena orang itu akan mengalami masalahnya masing-masing. Kok kemudian ditimpakan masalah orang kepada dia dengan masuknya ruh-ruh orang yang jahat? Semua kita akan mendapatkan hasil dari yang kita lakukan masing-masing. Tidak ada dosa yang dibebankan kepada orang lain. Ketika sudah sampai kepada semua kita, firman Allah sabda Nabi Muhammad, tugas kita untuk memilih mau taat atau tidak. Anda taat, Anda akan mendapatkan kelapangan dada, kelapangan hati dan ketenangan. Anda tidak, Anda selalu akan bergumul dengan keresahan, sempitnya dada dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai seorang muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu musibah, kita tahu ini sebab perbuatan saya sendiri. Akhirnya dia akan hadapi, dan dia tahu Allah tidak akan bebankan kepada dia satu perkara di luar yang dia bisa pikul. Di saat yang sama dia tahu ini untuk melubur dosa saya juga. Di saat yang sama juga dia tahu innamal usri yusra, habis ini saya pasti bahagia. Gitu harusnya. Jadi mereka basicnya bingung sendiri. Bagaimana mungkin kok kemudian begitu banyak masalah dibebankan ke orang lain yang sudah punya banyak masalah karena orangnya jahat. Sendiri-sendiri. Inilah yang diajarkan kepada kita dan kita ajarkan kepada Anda. Hai orang-orang meyakini reinkarnasi. Kalau sudah meninggal, orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Yang mendapat nikmat sibuk dengan kenikmatannya, yang sebaliknya sibuk menghadapi azab yang luar biasa dahsyat. Tidak kembali ke jasad. Tidak kembali ke jasad yang ini siapapun. Wallahu alam bissawab. Kalau misalnya ada kemiripan cucu generasi sekian dengan kakeknya, ya hanya kemiripan saja. Mungkin kemiripan wajah, bahkan mungkin kemiripan sifat. Dan sifat itu bisa dipelajari. Ya jamaah. Bukan berarti kemudian, ini persis sekali kakek buyut kamu. Turunannya Umar bin Abdul Aziz, satu khalifah di abad tertentu di akhir 90-an yang memimpin dan tidak ada orang yang berhak menerima sedekah karena semuanya orang yang mampu. Tidak ada orang yang berhak menerima zakat dari Baitul Mal. Kenapa? Makmur. Kenapa? Imbas kakek buyutnya siapa dulu. Lahir juga anak yang di surah Al-Kahfi kan juga begitu. Itulah perintah Umar bin Khattab ketika menikah. Untuk siapapun di antara kita mengecek bagaimana perempuan ini. Akhlak dan agamanya harus baik. Karena anak keturunan, jalur keturunan, darah keturunan itu akan sangat kuat imbasnya kepada yang ada di bawah. Makanya mendidik anak itu sejak memilih istri. Tapi tadi sudah kawin ke pajar. Paham-paham aja lagi pian. Nang ada dididik maksudnya. Pian ini pahamnya poligami lah. Dasar jawab ini sama lah nulun. Wallah nam bisa. Jamaah. Mendidik anak itu sejak memilih istri. Karena garis keturunan itu sangat kuat imbasnya ke bawah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, ketika seorang sudah balik, seorang kemudian sudah sampai kepadanya risalah, dia punya kemampuan, dia punya kemauan, terserah dia untuk memilih. Dan kita berdoa kepada Allah agar semua anak keturunan kita yang mereka pilih kelak adalah keimanan kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja ulun skip cerita berikutnya karena yang diceritakan berkaitan dengan yakni orang Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salat dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ya. Ustaz, ingat ya, kita sedang belajar reinkarnasi. Pertanyaannya poligami, ya, unik juga ya. Ustaz, sebagaimana istri Rasul yang dipoligami meskipun cemburu, maka apakah ini menunjukkan seorang akhwat atau istri yang mengizinkan poligami saat suami mampu dapat menjadikan iman lebih sempurna? Wallahu a'lam bishawab. Yang perlu ulun luruskan, ketika suami mampu, enggak perlu izin anda. Seksual dia kuat, finansial dia mampu, mampu insyaAllah berbuat adil, tapi cinta enggak bisa. Nabi Muhammad pun condong pada Khadijah, enggak bisa dipungkiri. Cinta enggak bisa adil. Mesti akan timpang kepada salah satu di antaranya. Tapi seorang laki-laki bisa mencari atau berusaha berbuat adil dalam hal yang lain, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal. Maka enggak perlu izin anda dia ketika berpoligami. Dia hanya cukup mungkin bilang, ding, aku sudah nikah. Selesai, nangis 3 hari. Kalau mampu, ingat jangan gegabah ya, kalau mampu. Kalau tidak, jangan. Jangan gegabah. Wallahu alam bishawab. Jangan anda berharap berlayar dengan 2 kapal, yang pertama tatonya karam ya. Seperti lagu Bustami ya. Apa ini sebenarnya ya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika seorang istri mempersilahkan semuanya berpoligami kemudian imannya lebih sempurna? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, perempuan yang spesial yang kemudian tahan akan hal tersebut. Ya. Karena hukum asalnya semua wanita enggak suka, bukan enggak suka syariatnya, enggak. Mereka fitrah. Sama seperti fitrah semua kita enggak suka kena air kalau cuaca sangat dingin, itu fitrah. Bukan berarti kita enggak suka wudu, enggak. Tetap kita wudu, cuma nanti bagian kaki kita cuma mengusap, ah, dingin. Jadi tidak sukanya karena fitrah manusia. Tidak sukanya wanita di madu, yakni fitrah manusia, fitrah wanita. Tapi bukan untuk mengingkari syariatnya. Wallahu alam bissawab. Tentunya masih perkara yang yakni belum umum di masyarakat, bahkan ketika ada yang melakukannya pun selalu dikucilkan, dihina, diejek, subhanallah, padahal dia gentle. Dia menafkahi. Yang kawar-kawar setia satu istri, orang-orang kafir tentunya, ya tidak sebutkan kaum muslimin. Tapi tiap hari ente jajan, apa hebatnya ente? Saya suami yang setia, hanya satu istri, tiap hari gonta-ganti pelacur ente. Apa hebatnya? Laki-laki semuanya juga bisa kalau begitu. Bayar, pakai, selesai. Pakai, bayar, selesai. Apa hebatnya? Ini menafkahi. Hadir kemudian di istri kedua, tiga atau empat. dan itu solusi sejak lama, solusi sejak lama. Ini unik juga nih pertanyaan nih. Di bagian kertas yang sama, awalnya ada pertanyaan tapi ditip X. Habis itu di situ lagi ditulis, kan di sini bisa. Ini Anda coret, habis itu di sini. Unik nih, masya Allah, terjadi di Banjarmasin ya. Barakallahu fikum, unik nih orangnya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah benar jika wanita yang meninggal saat melahirkan itu termasuk mati syahid? Benar. Tapi saya lupa sabda Nabi Muhammadnya. Di antara mati yang istimewa, di antara mati yang disaksikan malaikat. Tentunya makna syahid itu banyak ya. Tapi tentunya levelnya tidak seperti orang yang mati syahid di medan perang. Enggak, beda. Tapi ini iya. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Dan qadarullah, kakak perempuan saya seperti ini. Setelah selesai melahirkan, jeda sebentar, Allah cabut nyawanya. Semoga beliau mendapatkan kenikmatan. Amin. Tentunya dari 7 total kakak dan adik, saya paling dekat dengan beliau. Dan karena di antara kami berdelapan, semua rata-rata lahir di Banjarmasin. Saya dan kakak saya itu, saya nomor 6 dia nomor 5, kami berdua lahir di Pekalongan sebenarnya. Cuman Abah Ulun kada hendak repot, beliau bikin akte Banjarmasin. Jadi selama ini Anda saya dustai. Jadi kenapa Abah kada boalah, Abah? Kolor ulah aja murus aja. Jadi Abah lahir Banjarmasin. Padahal saya numpang lahir di Pekalongan, Jawa Tengah bersama kakak saya itu. Di masa di mana Ulun dan kakak Ulun terlahir, Abah cukup makmur lah ya. Beliau cukup sukses lah ya dengan bisnis batiknya, walaupun bermula dari supir taksi. Ya, bapak saya supir taksi. Jadi ketika dulu ramai orang kemudian bisnis-bisnis yang instan, di antaranya bisnis voucher, bapak saya enggak percaya begitu-begitu. Kenapa? Beliau pekerja keras, apaan instan? Karena beliau bekerja dari tetesan keringat. Mungkin untuk zaman sekarang mungkin para driver ojol ya. Dan dulu juga baca sebagian orang ngeprank yakni ojol, subhanallah. Mereka mencari nafkah dan Anda kerjai, subhanallah. Jangan-jangan orang ini sama atau laki-laki yang sama yang tadi enggak punya hati itu ngerjain orang, nauzubillah. Orang lagi cari nafkah dikerjain. Lanjut. Jadi yakni lu ngomong apa tadi? Lupa saya. Saya ngomongin kakak saya tadi ya. Oh iya, dan di antara kami berdelapan yang paling mirip Cina saya dan dia. Bahkan yakni kami itu di sana dipanggil dengan panggilan anak-anaknya orang Cina. Ya, jadi memang ada sejarahnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan saya itu ketika di Pekalongan masih kecil, sampai umur TK 0 besar 5 TK 0 kecil selesai umur 4 5 tahunan ke Banjar. Panggilan saya di Pekalongan si John. Pian. Kepanjangannya John Wick. Belum ada John Wick itu. Padahal kepanjangannya John Thor ya. Wallah misa. Makanya jangan panggil Ustaz Tatat, jangan ya, karena itu kepanjangannya buntat. Oke, okay. Ini sudah makin panas ya, mati lampu ya, saya segerakan ya. Karena keluarga saya ada yang meninggal seperti itu dan saat pemakamannya banyak yang berkata begitu. Betul, sabda, tapi saya lupa spesifik redaksinya. Tapi iya, ada keutamaan untuk perempuan yang meninggal setelah melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ketika seorang meninggal dunia kemudian dimakamkan terus kerabat tinggal di pemakaman tersebut untuk membaca Al-Quran sampai khatam, maka malaikat mungkar nakir tidak mendatangi si mayit? Tidak benar. Dari mana kita tahu? Sabda Nabi Muhammad. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain juga meriwayatkan, setiap kali Nabi Muhammad SAW mengebumikan salah seorang sahabatnya, beliau mesti bersabda, istaghfiru li akhikum was'allahu tathbit fa'innahul ana yus'al. Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian. Mintalah kepada Allah agar Allah menguatkan imannya karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi ketika lahat sudah ditutup, ditanya langsung. Walaupun Anda masih di kuburan, Anda mau baca Quran sampai khatam ke, ketika lahat ditutup, ditanya. Dan itu kita tahu dari sabda Muhammad, fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi tidak benar. Supaya tidak ditanya, kemudian bergantian baca Quran lo, kemudian di juz 20, 21 mulai ngantuk gitu. Eh jangan ngantuk, kena datang malaikat. Jadi kocak ya. Wallahualam bisa, wallahualam bisa. Karena hari ini saya menemukan tradisi tersebut, orang yang bacakan Al-Quran tersebut dibayar. Dibayarnya salah, tempat baca Qurannya salah. Baca Quran itu di rumah, baca Quran itu di masjid. Nabi Muhammad ajarkan Islam ini dengan yakni 6 cabang. Ya, Anda ingin sesuai ibadah Anda dengan Nabi Muhammad, perhatikan sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu ibadah, tempat ibadah. Seikhlas apapun Anda melakukan, sebanyak apapun orang melakukan, tempat ibadah yang Anda lakukan salah, percuma. Dan kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.